Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا أعزكم الله termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan agamanya di dalam mengamalkan al-haq di sana pasti ada perkara-perkara yang berseberangan dengan al-haq tadi. Perkara-perkara yang berseberangan dengan agama tadi, dengan ubudiahnya tadi kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam semua hal, dalam semua perkara, pasti ada yang wasatun, selalu berada di jalur kebenaran, pertengahan. Sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan pasti ada tarafainaqid, dua pihak yang berseberangan. Ikhwanatina azzakumullah, perkara-perkara yang berseberangan dengan al-haq ini, kemudian dikenal dengan sebutan al-batil. Perkara-perkara kebatilan dikenal dengan sebutan al-mukhalafah, perkara-perkara yang menyelisihi juga dikenal dengan sebutan al-inhirafat, penyimpangan-penyimpangan. Ini dari mulai semenjak awal mula adanya penyimpangan-penyimpangan di muka bumi ini sampai akhir hayat nanti. Di sana pasti ada ahlul haq, pasti ada orang-orang yang di atas kebenaran, istiqomah di atasnya, memperjuangkannya, menyuarakannya, membelanya. Dan pasti di sana ada dan banyak perkara-perkara yang menyimpang daripadanya. Ini berkaitan dengan muslimin, dengan yang selain muslimin, dan juga berkaitan dengan antar kaum muslimin. baik berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya ekstern ataupun terkait dengan perkara-perkara intern kaum muslimin. Prinsip tadi, kaidah tadi disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ini sebuah doa yang selalu dipanjatkan oleh umat Islam yang mengerjakan ibadah salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Inilah yang hak, jalan kebenaran, jalannya Allah, jalannya Rasul, para anbiya wal mursalin salawatullah wassalamu alaihim, dan jalannya para pengikut anbiya wal mursalin dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama, dan sekedar kaum muslimin yang menapaki jalan yang lurus ini. Ihdinas siratal mustaqim arul haq. Allah mengatakan setelah itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waradhdallin, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka ya Allah, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Ketika Allah menyebutkan siratal mustaqim, tidak semata-mata menjelaskan apa itu siratal mustaqim, tapi lebih daripada itu Allah menerangkan adanya perkara yang berseberangan dengannya. Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Disebutkan dalam ayat yang lain, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Disebutkan di An-Nisa. Dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ini yang menempuh siratal mustaqim, jalannya para anbiya wal mursalin dan yang ikut dengan mereka. Allah mengatakan setelah itu, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waradhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini yang berseberangan, yang bertentangan dengan siratal mustaqim. Ada dua penyimpangan di sini. Penyimpangan orang-orang yang dimurkai dan penyimpangan orang-orang yang dikatakan sesat. Dalam tafsirnya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam secara langsung menjelaskan kepada para sahabat siapa orang yang dimurkai, siapa pula orang yang dikatakan sesat tadi. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir para ulama yang menggunakan sanad At-Tabari dan juga yang lainnya, mengeluarkan hadisnya Rasulullah SAW yang menyatakan al-maghdub alaihim al-yahud abbalun humun nasara, orang yang dimurkai orang-orang Yahudi, orang yang dikatakan sesat orang Nasrani. Barakallahu fikum. Maka umat Islam, kaum muslimin yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang telah menyatakan keislamannya, dikatakan sebagai wasat, umat yang pertengahan, yang lurus di atas al-haq. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin sebagai umat yang pertengahan, umat yang adlan khiyara, yang adil, yang terbaik, umat yang senantiasa di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Adapun yang selain muslimin dinyatakan sebagai pihak-pihak yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Bisa jadi penyimpangan orang-orang Yahudi yang dikatakan dimurkai, atau penyimpangan kaum Nasara yang dikatakan sesat. Barakallahu fikum. Perhatikan setiap kali ada yang namanya kebenaran, di sana pasti ada yang berseberangan dengannya sebagai pihak-pihak yang menyimpang. Barakallahu fikum. Yahudi menyimpang, Nasara menyimpang, dan semua agama-agama selain Islam dinyatakan menyimpang. Semua ideologi-ideologi kufur yang kafir apapun namanya dikatakan menyimpang. Berbicara ideologi-ideologi yang berkaitan dengan kekufuran, berseberangan dengan prinsip-prinsip Islam, ini cukup banyak dalam sejarahnya. Cukup banyak dalam sejarahnya. Yang paling tua dari ideologi yang kufur ini, barakallahu fikum, ialah terkait dengan masalah kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk menjadikan makhluk sebagai perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama kali muncul dan terjadi pada umat manusia di muka bumi ini. Yang karena itulah Allah azza wa jal mengutus Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam untuk membersihkan ibadah mereka dari berbagai macam ritual-ritual, ideologi-ideologi kesyirikan. Mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah azza wa jal. Dikatakan menyimpang. Allah menyatakannya sebagai sebuah kesyirikan, bertentangan dengan prinsip keislaman. Begitu pula barakallahu fikum yang muncul di tengah-tengah umat manusia. Selain al-Yahud wa Nasara, ialah dari kalangan falsafah Yunani. Falsafat-falsafat Yunani kuno. Orangnya dikatakan filsuf. Ideologinya dikatakan sebagai falsafah. Kemudian dikenal sebagai ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu ilahiyat, ilmu tabai', dan semisalnya. Dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu semua. Dikatakan menyimpang. Dikatakan berseberangan langsung dengan prinsip-prinsip dasar keislaman. Ada pula yang namanya al-Majusiyah, ideologi Majusi. Ada lagi yang namanya Hindusiyah, Budhiyah, dan yang lain-lainnya. Dari berbagai macam ideologi-ideologi yang telah dinyatakan kufur dalam Islam, itu semua dinyatakan penyimpangan, berseberangan dengan al-haq, berseberangan dengan Islam yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Dan ini terus berlanjut, terus muncul dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, sampai detik ini terus bermunculan, barakallahu fikum, berbagai macam afkar, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi yang berseberangan dengan Islam, yang kemudian dikatakan sebagai penyimpangan. Sebut diantaranya, barakallahu fikum, pemahaman liberalisme. Liberalisme ini merupakan pemahaman yang kufur, yang dikafirkan oleh para ulama kita. Juga pemahaman-pemahaman yang dimunculkan oleh anak-anak Yahudi, semacam pemahaman komunisme, komunisme sosialisme, komunisme ateisme, barakallahu fikum, dan yang lain-lainnya dari berbagai macam ismo-ismo yang lainnya yang muncul di tengah-tengah umat manusia, dan semuanya itu barakallahu fikum bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman. Maka dinyatakan itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang berseberangan dengan kebenaran yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Ini penyimpangan-penyimpangan antara muslimin dengan yang non-muslim. Ada pula barakallahu fikum penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan antar kaum muslimin. Ya tentunya barakallahu fikum berkaitan dengan sejarah penyimpangan dalam Islam yang menyimpang dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir yang diutus di muka bumi ini dengan membawa risalah Islam, diutus kepada segenap manusia dan jin. Mereka semua diperintahkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeluk agama Islam, memeluk agama Islam dan menjalankan Islam, mengerjakan Islam sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dikatakan sebagai ahlul haq, orang-orang yang masih di atas siratal mustaqim, orang-orang yang di jalur kebenaran adalah orang-orang yang senantiasa dan terus berada di atas Islam sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sementara yang namanya penyimpangan barakallahu fikum, segala sesuatu yang berseberangan dengan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, apapun bentuk penyimpangan-penyimpangan tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau masih hidup, beliau sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan kepada umat Islam tentang fenomena yang muncul di tengah-tengah mereka nanti. Munculnya beragam penyimpangan demi penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip yang diajarkan Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam berislam sudah jauh-jauh sebelumnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, juga Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud dalam sunannya, dari Irbat ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatnya kepada para sahabat, beliau menyatakan di antara isi wasiatnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'adhu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Beliau memberitakan jauh-jauh sebelumnya, sesungguhnya kata Rasul, siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, perpecahan-perpecahan yang sangat banyak, penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Itu di tengah-tengah umat Islam. Maka Rasul mengatakan, fa'alaikum bisunnati, kala itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan bimbinganku, dengan sunnahku, dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Peganglah sunnahku itu dengan kuat, gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini, sebab semua perkara bid'ah adalah sesat. Itu jauh-jauh sebelumnya, Rasul masih hidup, belum ada penyimpangan-penyimpangan tadi, walaupun sudah ada benih-benihnya. Beliau jauh-jauh sebelumnya sudah memberikan warning kepada umatnya, akan terjadi pada kalian wahai kaum muslimin berbagai macam fenomena penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan Rasul memberikan solusinya supaya kaum muslimin selalu kembali kepada Islam yang benar dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang beliau istilahkan dengan tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dengan ajaran Rasul, dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada solusi, ada berita tentang kondisi. berita tentang kondisi munculnya ragam penyimpangan-penyimpangan di dalam tubuh kaum muslimin. Solusinya adalah kembali kepada Islam yang benar, termasuk sunnah. Inilah yang namanya jalur kebenaran. Ada arul haq yang dikelilingi oleh sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dalam riwayat yang lain, yang masyhur dengan hadis iftiraqil ummah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kondisi yang akan menimpa umat ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, kata Rasul. Semua golongan-golongan tadi, kelompok-kelompok tadi dalam neraka tempatnya. Illa wahidah, kecuali satu. Yang satu itu dijelaskan dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku, kata Rasul, dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Islam yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Hanya satu yang beliau sebutkan sebagai solusi. Inilah yang namanya ahlul haq. Inilah yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang berislam sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupannya. Ahlul haq. Dan di sekitarnya bertebaran sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Firqah-firqah yang ada. Sekte-sekte sesat yang ada. Yang semuanya diancam dengan neraka oleh Rasulullah SAW. Ini penggambaran adanya fenomena penyimpangan-penyimpangan di dalam tubuhnya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Hal ini pun sesungguhnya barakallahu fik sudah diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan kepada umat Islam tentang masalah ini. Disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Allah menyatakan, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, inilah siratul mustaqim, jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikuti dia. Inilah yang namanya kebenaran, jalur kebenaran, jalurnya ahlul haq, jalan yang lurus, jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengatakan fattabi'u, ikuti jalan yang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang adanya fenomena di tengah-tengah umat Islam yang menyimpang dari siratul mustaqim. Allah mengatakan wala tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti subul. Subul jamak dari kata-kata sabil. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak itu. Jalan-jalan yang menyimpang dari siratul mustaqim. Fatafarraqu bikum an sabilih, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ada siratul mustaqim tunggal, cuma satu jalannya, tidak banyak. Jalan Allah, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya Rasulullah SAW, jalannya para sahabat sampai hari kiamat. Satu. Kemudian ada jalan yang begitu banyak. Digambarkan langsung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menceritakan khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Khattan mustaqima, beliau mengatakan hadza siratullahil mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Tunggal, satu, lurus, lempeng. Ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikuti ini. Wa khata an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan sebelah kanannya banyak garis jalan, sebelah kirinya banyak garis jalan. Ada yang arah kanan, ada yang arah kiri. Rasul mengatakan wa hadhihi subul. Inilah yang namanya subul tadi, jalan-jalan penyimpangan. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri, ada yang dimurkai, ada yang sesat. Beliau mengatakan wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, dan pada penghujung masing-masing jalan tadi ada setannya yang mengajak umat manusia masuk ke dalamnya. Disebutkan dalam tafsirnya, diriwayatkan dari Mujahid bin Jabir al-Makki rahimahullah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, muridnya Ibnu Umar, muridnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Mujahid mengatakan as-subul al-bid'ah wa syubhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat penyimpangan. Sehingga ketika Allah mengatakan wala tattabi'u subul, kamu jangan mengikuti subul, jangan mengikuti jalan-jalan bid'ah, jangan mengikuti jalan-jalan syubhat penyimpangan. Yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyimpang ke arah kanan, ada yang menyimpang ke arah kiri. Barakallahu. Intinya Rasul menggambarkan demikian, dan sebelumnya Allah azza wa jalla telah menggambarkan adanya fenomena penyimpangan-penyimpangan di dalam tubuh kaum muslimin. Menyimpang dari siratul mustaqim, menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, yang jelas itu adalah jalannya para syayatin, setan-setan. Barakallahu fikum. Ada setannya yang mengajak umat manusia masuk di dalamnya, jalan kebid'ahan dan syubhat. Itu adalah sunnatullah yang ada pada umat manusia di muka bumi ini, dan khususnya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. Kalau kita membaca sejarah masa lalu, dari mulai semenjak zaman, dan dari mulai semenjak zaman, sudah tadi kepencet, iya afwan, gak sadar. Taib, dari mulai semenjak zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sampai detik ini, sudah terlalu banyak bermunculan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, yang membaca sirah nabawiyah dan sirahnya umat Islam, tarikh al-islami, dia akan bisa meruntut peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dari mulai semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Nyaris tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalam tubuhnya kaum muslimin. Saya katakan nyaris. Ya, nyaris tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalam tubuhnya kaum muslimin. Nyaris. Yang ada pada masa itu ialah benih-benih ISIS. Oh, kok tahu-tahu rempet-rempet ISIS ini? ISIS yang ada sekarang ini adalah kepanjangan dan meneruskan perjuangan masa lalu dari sebuah sekte yang dikenal dengan sebutan Khawarij. Itu benihnya sudah ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada benih-benih ISIS Khawarij di zamannya Rasul. Orangnya disebutkan dalam banyak riwayat dalam Sahih Muslim dan yang lain-lainnya memiliki kriteria-kriteria yang layak untuk diwaspadai. Antum lihat dalam Sahih Muslim, dalam Kitab Zakah, babu sifatil khawarij dan babu dzammil khawarij. Dalam Sahih Muslim, bab dalam kitab zakah, bab sifatnya orang khawarij, dan bab yang lain, bab mencela orang-orang khawarij. Disebutkan ketika itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan harta perang, ghanimah perang Hunain. Perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah Fathu Mekah. Ketika Rasulullah SAW menuju ke wilayah Taif memerangi suku Bani Thaqifah. Ya, Bani Thaqifah di wilayah Hunain. Taif sekarang ini ya, Pak. Al-Muhim menang besar. Mendapatkan ghanimah yang begitu banyak dan begitu besar. Yang namanya onta, yang namanya sapi, yang namanya kambing, yang namanya peralatan perang, yang namanya wanita banyak. Ketika itu Rasulullah SAW membagikan harta perang Hunain kepada tokoh-tokoh mu'alaf Quraisy yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah kemarin. Tokoh-tokoh sentral Quraisy yang baru masuk Islam mu'alaf. Satu orang dikasih 100 ekor onta. Onta harganya berapa? Aku gak tahu. Ya sudah, sapi harganya berapa sekarang? Berapa? Kalau 10 juta namanya bukan sapi, itu namanya pedet. Hah? Sekarang udah 20 ke atas ya. Ya Allah, dipaskan harga 20 juta sapi loh ini. Kira-kira onta segitulah ya. 20 juta dikalikan 100 ekor sama dengan 20 dikalikan 100 sama dengan 2 miliar, 2M. Masya Allah. Satu orang dikasih 100 ekor onta. Ya kira-kira 2M, 2M sekian lah. Ya tanggung-tanggung, enggak ngasih ke antum. 2,5 kilogram beras enggak ngasihkan ke antum 1 kilo atau setengah kilo daging plusnya jeruan, tidak. Langsung gelondongan 100 ekor unta utuh. Tujuannya Rasul dalam rangka untuk mengokohkan hati tokoh-tokoh Quraisy tadi. Ketika saya membagi harta perang Hunain, tiba-tiba datang seseorang. Disebutkan oleh para ulama sejarah namanya adalah Dzulkhuwaisirah At-Tamimi An-Najdi. Antum jangan memandang nasabnya terus langsung gobyak uyah, oh berarti kalau Tamimi itu khawarij kabeh. Enggak. Itu namanya kezaliman. Terlalu banyak tamimi-tamimi yang bagus-bagus. Nah, nanti kalau dikatakan Zulkhuwaisirah buka teja gitu. Buka teja khawarij kabeh gitu. Nah, itu bakal marah. Ya apa ya? Lah itu oknum kok tahu-tahu bawa-bawa nama buka teja. Ini saya kasih sedikit masukan. Menilai orang bukan dari nasabnya, dari perbuatannya. Tiba-tiba ini orang datang. Disebutkan dalam Sahih Muslim sifatnya, ini orang barakallahu fikum datang dalam keadaan matanya cekung, dahinya nonong ke depan, ya cekung, kemudian menonjol tulang yang ada di bagian pelipisnya ini, kurus kering, jenggotnya lebat, kaslihiyah barakallahu fikum. Kemudian pakaiannya di atas mata kaki. Barakallahu fikum. Nampak pada dia orang yang kelelahan, orang yang betul-betul letih dan capek. Capek kenapa ya, Pak? Yang disebutkan dalam riwayat yang lain langsung memberitakan tentang khawarij, capeknya dikarenakan mereka adalah ahli sholat, ahli puasa, ahli membaca Quran. Membaca Quran tapi ramudeng-mudeng, nggak tahu maknanya, nggak sampai tenggorokannya. Bayangkan, berarti yang datang ini bukan sosok orang-orang sembarangan, sosok militan. Zahirnya, casingnya sama kayak kaum muslimin yang lain yang mengamalkan sunnah Rasul. Tapi yang berbeda apanya, Ikhwan? Yang berbeda ininya, ideologinya, pemikirannya. Tiba-tiba datang menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menghujat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memanggil langsung nama Rasul, tidak punya adab, menyatakan ya Muhammad i'dil fa innaka la ta'dil. Hei Muhammad, adillah kamu, kamu enggak adil. Hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Ini pembagian tidak ikhlas, enggak diharapkan padanya wajah Allah. Bayangkan ya, yang dihujat itu bukan penguasa NKRI. Yang dihujat itu bukan penguasa Saudi. Yang langsung dihujat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanggil dengan tanpa hormat, memanggil langsung nama beliau. Kalau dia orang yang baik, orang yang lurus, akan mengucapkan ya Rasulullah, gitu ya, ya Nabi Allah. Dan apa yang menghujat? Sudah menghujat, manggilnya enggak adab lagi. Langsung mengklaim lagi, mengatakan ini enggak ikhlas. Ini bibit-bibit khawarij. Ketika dia pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabatnya. Jauh-jauh hari Rasul sudah memberikan warning, peringatan kepada kaum muslimin tentang orang-orang khawarij yang sekarang menamakan sebagai ISIS ini tadi. Sayakhruju min bi'dhi hadza qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah. Wafilah bin thumma la ya'uduna ilai. Akan keluar dari sulbinya orang ini. Beliau langsung menunjuk tangkuknya dia yang sedang pulang itu. Akan keluar dari sulbinya orang ini satu kaum. Kalian merasa remeh, meremehkan sholat kalian dibandingkan dengan sholatnya mereka. Meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak seperti Al-Quran mereka. Mereka ini telah keluar dari Islam sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kemudian mereka tidak akan kembali lagi kepada Islam. Itu di zamannya Rasul masih hidup. Dan disebutkan oleh para ulama ahli hadis, riwayat-riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang kaum khawarij itu mutawatir maknawi. Saking banyaknya dan saking seringnya belum mengatakan demikian, datang dari banyak jalur sampai dikatakan hadis mutawatir secara makna. Beliau begitu jelas, begitu gamblang menyebutkan sifat-sifatnya orang-orang khawarij. Ini penyimpangan pertama di dalam sejarah umat Islam. Tapi baru benih-benihnya khawarij. Assalamualaikum. Dulu menamakan dirinya sebagai Haruriyah. Dulu menamakan dirinya sebagai Azariqah. Dulu menamakan dirinya sebagai macam-macam. Kemudian di era-era belakangan mereka dikenal dengan sebutan Jama'atul Jihad. Dikenal dengan Jama'atul Takfir. Jama'atul Mujahidin. Dan yang semisalnya. Yang terakhir mereka menamakan dirinya sebagai ISIS. Yang paling akhir menamakan dirinya sebagai Daulah Islamiyah. DI, Daulah Islamiyah. Khilafah Islamiyah. Barakallahu fikum. Itu nama-nama dikatakan mereka ini barakallahu fikum dikatakan oleh para ulama sebagai sekte sesat yang paling pertama muncul dalam sejarah Islam dan yang paling eksis selalu ada sampai nanti terakhir bergabung dengan Dajjal. Dan ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal itu dalam riwayatnya. Disebutkan dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam sabdanya, yansha'u nash'atun. Yansha'u nash'ah. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim. Kullama tala'a qarnun quti'a. Karraruha tis'a marrat. Hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul sebuah gerombolan, sebuah kelompok, sebuah sekte. Mereka membaca Quran tidak sampai tenggorokan, sifatnya khawarij. Rasul mengatakan kullama tala'a qarnun quti', setiap kali muncul tanduk mereka dipatahkan. Beliau mengulang-ulangnya sampai 9 kali. Setiap kali muncul tanduknya dipatahkan, muncul tanduk dipatahkan terus sampai 9 kali. Berulang-ulang hingga nanti akan keluar bersama dengan gerombolan yang terakhir, Dajjal bersama dengan mereka. Sehingga ISIS, Khawarij, pengikutnya Dajjal yang nanti muncul di akhir zaman sebagai tanda-tanda hari kiamat. Berarti akan terus ada ISIS tadi itu, entah dengan nama apa lagi di kemudian hari, terus bermunculan sampai nanti di akhir zaman bersama-sama dengan Dajjal. Ini penyimpangan pertama dalam Islam. Benih-benihnya ada di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terus muncul, kadang besar, kadang redup, terus demikian sampai ujungnya bersama-sama dengan Dajjal, Khawarij. Khawarij ini barakallahu fikum muncul lebih dahsyat lagi itu pada era kekhilafah, akhir-akhir kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma, dan puncak-puncaknya pada era kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga para ulama kita barakallahu fikum ketika mensensus penyimpangan-penyimpangan yang muncul dalam tubuh umat Islam, mereka mensensusnya dari mulai semenjak tahun 36 Hijriah pasca wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, itu berarti sudah berlalu gimana ya, tahun 36 Hijriah sudah berlalu. Berlalu apa ini, Evan? Sudah berlalu era-era Khulafaur Rasyidin. Paham ya? Sudah berlalu era-era Khulafaur Rasyidin dan di penghujung masa itu, Evan. Jadi Nabi kita Muhammad itu kan meninggal sekitar tahun 10 atau 11 Hijriah. Dihitung dari musim hijrah ke kota Madinah, kan kemudian 10 tahun lebih beliau di kota Madinah. Beliau wafat tahun 10 atau awal 11 Hijriah. Kemudian tambahi lagi dengan 26 tahun setelahnya menjadi 36, itu berarti menjelang akhir-akhir era Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Puncak-puncak Khawarij 36 Hijriah. Dan puncak-puncaknya terjadi pada sampai tahun 100 Hijriah. Pada kurun 64 tahun bermunculan berbagai macam penyimpangan demi penyimpangan di dalam tubuh kaum muslimin. Yang pertama Khawarij, disusul dengan yang namanya Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Ada kata kunci penting yang harus dihafalkan oleh kaum muslimin. Disebutkan oleh al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, muridnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menyatakan bahwasanya al-Khawarij war-Rafidah min ashabi Abdillah bin Saba al-Yahudi. Yang namanya Khawarij dan Rafidah adalah murid-muridnya atau anak buahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Barakallahu fikum. Jadi ada background di belakangnya, mereka ini adalah sekte-sekte yang lahir dari perutnya Yahudi yang namanya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Orang Yahudi asli Yaman, kemudian pura-pura masuk Islam dengan niatan untuk memporak-porandakan Islam. Barakallahu'alaikum, sebagaimana zaman dahulu kala yang namanya Paulus, orang Yahudi pura-pura masuk Nasrani untuk menghancurkan agama Nasrani. Demikian dikatakan oleh para ulama sejarah kita, ya kan. Khawarij ada background Yahudinya, Rafidhah lengkap Yahudiahnya. Ini yang paling tua dari sekte-sekte penyimpangan Islam yang ada, Khawarij dan Syiah, sama-sama satu yang membuat Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dan dua-duanya yang paling eksis sepanjang zaman, sepanjang masa, terutama di zaman sekarang ini, dan terus sampai yaumul kiamah nanti. Barakallahu fikum. Syiah ini pura-pura mencintai Ahlul Bait, mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kala itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kala itu mengkafirkan semua sahabat. Mengkafirkan semua sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, dan sejumlah sahabat yang lain semacam Salman Al-Farisi, Abu Dzal Ghifari, kemudian Miqdad Ibn Aswad, dan beberapa lagi yang lain. Semuanya kafir. Bahkan mereka dengan terang-terangan mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dua ini yang paling mereka benci. Mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Menuduhnya selingkuh, sebagaimana kaum munafikin pada masa Rasul menuduh beliau selingkuh, padahal Allah telah mensucikannya dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nur, di wahyu Allah di Al-Qur'anul Karim yang dibaca sampai yaumul kiamah nanti. Innarafillah. Kemudian setelah itu mereka mengkerucut, lupa dengan yang lainnya yang mereka tuju hanya satu orang dari anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sampai detik ini barakallahu fikum mereka hanya tertuju pada Husain. Husain. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Ya, ada sejarahnya juga ya, ikhwan, dikarenakan Husain bin Ali ini di antara poin-poinnya adalah menikah dengan putri Persia. Barakallahu fikum. Sehingga ada sisi Majusiah yang mereka angkat sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Nah, ala kulli hal ini Syiah. Bermunculan setelah berbagai macam pemahaman-pemahaman yang lain yang sangat mengerikan. Barakallahu fikum, yang ujung-ujungnya ikhwan fillah azakumullah, Syiah ini kepanjangan tangan dari orang-orang Yahudi, dari sisi akidahnya, dari sisi amaliyahnya, dari sisi perbuatan ritual-ritualnya, itu hampir sama dengan orang-orang Yahudi. Bahkan disebutkan, dibuktikan dari para ulama una dalam karya-karya mereka, kesamaan Syiah dengan orang Yahudi. Semuanya hampir sama. Justru Yahudi lebih afdal, Nasara lebih afdal daripada mereka. Sambil dikatakan dalam sebagian ulama-ulama masa lalu, dan itu masyhur dari Al-Imam Syafi'i, Amir bin Syurahil Asy-Syafi'i rahimahullah, mantan Syiah yang taubat dari kalangan ulama tabi'in. Ulama tabi'in dikatakan mihnatul rafidhah mihnatul yahud. Ujian yang menimpa umat Islam dari kalangan rafidhah itu sama dengan ujian dari orang Yahudi. Dikatakan bahwasanya rafidhah tushbihul yahud, yang namanya rafidhah menyerupai orang-orang Yahudi dalam semua perkara yang ada, bahkan Yahudi lebih afdal daripada rafidhah. Bagaimana ya? Lebih afdal dengan satu perangai. Kalau kamu tanyakan kepada orang-orang Yahudi, siapa di antara kalian yang paling afdal? Jawabannya ashabu Musa. Yang paling afdal dari kami adalah murid-murid Nabiullah Musa. Sahabatnya Nabi Musa. Kalau kamu tanya pada kaum Nasara, siapa yang paling afdal di antara kalian? Jawabannya al-hawariyun ashabu Isa. Hawari, orang-orang Hawari, teman-temannya, sahabatnya Nabiullah Isa. Kalau kamu tanya kepada Rafidhah, Kalau kamu tanya kepada Rafidah, siapa orang yang paling kamu benci? Siapa yang paling jahat? Jawabannya, sahabatnya Rasul. Ya apa ya? Bayangkan, orang Yahudi masih memuliakan sahabatnya Nabi Musa. Orang Nasara memuliakan sahabatnya Nabi Isa. Orang-orang Rafidah mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Sekilas tentang Syiah Rafidah. Jangan terkecoh dengan yang disebarluaskan di media-media nasional, internasional, regional, interlokal, dan lokal yang menggambarkan mereka adalah negara Islam, mereka adalah pejuang-pejuang Islam, mereka adalah anti-anti Amerika. Lah, terlalu banyak persaksian-persaksian yang muncul dari orang-orang yang jujur, dari kalangan orang-orang yang polos keimanan, polos hatinya. Apalagi orang-orang yang mengerti agama tentang mereka ini. Belum lama dirilis dari sebagian orang, saya nggak mungkin nyebut namanya, karena khawatir ada sesuatu pada dia nanti ya Pak, yang pernah langsung berkunjung ke negaranya Syiah Rafidah, Iran. Antum kalau saya sebutkan namanya terkenal, ini tokoh nasional lah ya Pak. Sempat dirilis di media cetak, dihilangkan setelah itu. Datang langsung ke kota Iran, tempatnya Syiah Rafidah dengan sekte Itsna Asyariyah, Imamiyah, Ismailiyah, Qaramithah Batiniyah. Ini sekte Syiah yang paling mendominasi dan yang paling ekstrim. Barakallahu. Sampai di kota Iran, ibu kotanya sana, pas Jumat. Dia Muslim ya kan. Usaha dia yang paling besar di Surabaya, Muslim, kepingin Jumatan. Ini golak-golek, nyari-nyari mana ini masjid. Katanya ini negara Islam yang begitu getol memperjuangkan Islam anti Amerika, mana ini masjid. Cari-cari, gak ada masjid babar blas. Hanya satu masjid besar di wilayah Teheran atau di ibu kotanya mereka. Ketika dia masuk, mohon maaf ya, ternyata di tengah-tengahnya itu ada kuburannya. Orang tidak sedang persiapan Jumatan, tapi tawaf di kuburan tadi. Sayangkan ya Pak. Jumatan itu orang-orang biasa, kayak ini Jumatan apa enggak sih ya? Seakan-akan bukan hari Jumat, orang biasa dengan aktivitasnya. Di situ kemudian dia penasaran, dia kemudian meneliti tempat-tempat tadi itu yang namanya masjid, dihitung dengan jari. Itu pun kebanyakannya di dalamnya ada kuburan yang dipakai tawaf, ditawafi ya ikhwan. Bayangkan tawafnya bukan di Ka'bah loh. Termasuk masjid besar yang di situ ada kuburannya Khomeini, tokoh mereka ya ikhwan. Tapi yang namanya tempat-tempat peribadatannya orang-orang Yahudi menjamur. Namanya apa ya Pak? Hah? Sinago. Ngerti ya, Masya Allah ya. Hah? Yang namanya gereja-gereja bertaburan di mana-mana. Masjid tidak ada. Jangan heran, tidak ada. Mereka ini dalam perkara amaliyahnya, kalau di negaranya ya jelas gak bakal beramal ya Pak. Mereka itu orang kafir, dikafirkan dengan para ulama kita ya Pak. Tapi di tengah-tengah kaum muslimin mereka ibarat sholat, tapi sholatnya mereka cuma 3 waktu saja, subuh, zuhur, jamak dengan asar, maghrib ditunda sampai munculnya bintang-bintang, jamak dengan isya selesai. 3 waktu persis kayak orang-orang Yahudi. Dan masih banyak lagi yang lain. Al-Muhim, demikian yang namanya orang Syiah Rafidah. Itu baru amaliyah lahirnya. Syiar Islam tidak ada di sana ya Pak. Barakallahu fikum. Apalagi pemahaman-pemahaman yang sangat radikal, mengkafirkan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak ada pemahaman yang lebih radikal daripada orang-orang Syiah Rafidah. Semua sekte-sekte yang ada, tidak ada yang berani mengkafirkan para sahabat. Ya Pak ya. Mereka semua membela para sahabatnya Rasul, orang-orang yang paling mulia. Rafidah, Syiah Rafidah mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa orang saja. Ini sekte yang tertua, yang kedua, Khawarij Rafidhah. Sampai sekarang ini yang paling eksis sekarang. Khawarij dengan ISIS-nya, Rafidhah dengan Iran-nya. Yang sedang mencengkram banyak negara dengan kekuatan-kekuatannya. Irak sekarang mayoritasnya Syiah Rafidhah. Lebanon dengan Hizbullah-nya. Yaman dengan Huthah-nya, Huthiyah-nya. Luar biasa, mengerikan ya, Evan. Jangan dikira di Indonesia tidak ada, Evan. Di mana-mana pertebaran yang namanya Syiah, yang dulunya ditutup wajah mereka, sekarang belak-belakan, terang-terangan menyatakan diri mereka sebagai Syiah Rafidhah. Allahu musta'an. Itu fenomena, jangan diingkari. Muncul lagi setelah itu, barakallahu fikum, masih di tahun 36 Hijriah sampai 100 Hijriah. Selain Khawarij, muncul Syiah, muncul pula yang namanya Murji'ah. Murji'ah. Murji'ah ini pada masa itu cukup ekstrim. Murji'ah berbicara masalah keimanan. Ia menyatakan yang namanya iman itu hanya ma'rifah saja. Engkau mengenal Allah, iling kepada Allah, ingat kepada Allah, Anda mukmin. Kalau sudah mukmin, kata mereka, dosa apapun yang kamu lakukan tidak ada pengaruhnya. Iman kamu utuh, iman kamu sempurna, kayak imannya malaikat Jibril. Dosa apapun tidak pengaruh. Kalau sudah beriman, yang namanya iman ma'rifah. Ini yang kemudian diadopsi oleh sekte Jahmiyah setelah itu. Tapi yang paling masyhur dari kalangan Murji'ah, mereka mengatakan amal soleh bukan termasuk keimanan. Ini yang paling masyhur. Macam-macam. Ada yang mengatakan iman cuma iling saja. Ada yang mengatakan iman itu cuma akidah di hati saja. Tidak usah melafadzkan kalimat syahadatain. Ada yang mengatakan iman cuma melafadzkan kalimat syahadatain. Walaupun hatinya munafik. Yang paling ringan yang mengatakan iman itu ya ada keyakinannya. Yang melafalkan dua kalimat syahadatain. Hanya saja amal-amal soleh bukan termasuk bagian daripada iman. Ini Murji'ah. Muncul lagi setelah itu yang namanya sekte Qadariyah. Sekte Qadariyah muncul dari Basrah yang sekarang Irak. Dimunculkan oleh orang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Yang kali pertama muncul tengah-tengah mereka, mereka punya keyakinan al-amru unuf. Allah itu tidak mengetahui dan tidak mentakdirkan sesuatu kecuali setelah terjadinya dia. Terjadi baru Allah tahu. Oh, terjadi. Kemudian ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-amru unuf. Ini dikafirkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengkafirkan pemahaman semacam ini. Namanya Al-Qadariyatul Hulah. Kemudian mereka ingkar takdir. Itu yang namanya Qadariyatul ingkar takdir. Muncul lawannya setelah itu, namanya Jabriyah, yang betul-betul bersandar pada takdir, sampai pada tingkat menyatakan manusia tidak punya kehendak, manusia tidak punya ikhtiar, kayak robot, kayak kapas yang ditiup penerbangan ke sana kemari. Tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan, kayak robot disetir, begitu. Dari Jabriyah muncul pemahamannya lebih mengerikan lagi. Yang dilakukan oleh hamba bukan hamba, tapi Allah yang berbuat. Ketika hamba berbuat kejelekan, itu bukan hamba, tapi Allah yang berbuat. Ujungnya apa, Ikhwan? Allah menyatu pada hamba-hambanya. Lahirlah pemahaman yang namanya Wahdatul Wujud. Manunggalin Gusti Kawula dari Jabriyah tadi. Mengerikan. Itu terus berkesinambungan, bermunculan, muncul satu, bercabang, bercabang, terus demikian. Praktis pada tahun 36 Hijriah sampai 100 Hijriah, ini yang paling masyhur. Khawarij, Syiah Rafidhah, Murji'ah, Qadariyah. Yang ada kala itu. Satu abad yang pertama. Begitu masuk kepada abad yang berikutnya 101 Hijriah sampai setelahnya, semakin banyak yang namanya penyimpangan-penyimpangan muncul di tengah-tengah umat Islam. Di sana muncul yang namanya tasawuf sufiyah. Di sana muncul yang namanya Maturidiyah, Kullabiyah, Karramiyah, Yahyahyah yang lain. Muncul yang namanya Jahmiyah, Mu'tazilah. Dengan berbagai macam warnanya ya. Terus bermunculan, sampai detik ini bermunculan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan untuk di zaman sekarang ini barakallahu'alaikum, rata-rata adalah modifikasi untuk sekte yang telah lalu, ditambahi lagi dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan modernnya mereka sendiri. Allahul musta'an. Yang dari kalangan khawarij terus ada dengan berbagai macam gerakan dan nama. Sekarang dikatakan namanya, dulu namanya FIS, Jabhatun Nusrah, Daesh, Daulah Irak Syam, lalu ISIS, lalu Daulah Islamiyah, dan segala macamnya. Syiar Rafidah memiliki nama-nama yang banyak dengan berbagai macam yayasan-yayasannya dan apa ragam-ragam gerakan mereka. Yang namanya Mu'tazilah memiliki nama lain, Aqlaniyun, gerakan rasionalisme yang diusung dengan filsafatnya, yang namanya tasawufnya terus bertambah dengan berbagai macam sekte-sekte sempalannya, berbagai macam sekte ya ikhwan. Ini sebenarnya fenomena penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, membenarkan apa yang dikhabarkan Rasul jauh-jauh sebelumnya sallallahu. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِسْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa saja di antara kalian wahai para sahabatku yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan perselisihan, perpecahan, penyimpangan yang sangat banyak. Membenarkan satu rasul yang menyatakan umatku akan terpecah menjadi 73 sekte, semua dalam neraka kecuali satu. Yang 72 dikatakan sekte yang menyimpang, yang sesat. Sebagai gambaran saja ya kawan, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau itu hidup, beliau itu termasuk cucu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad punya murid, muridnya punya murid lagi, di antaranya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, tepatnya tahun 300 Hijriah, tepatnya di tahun 300-an Hijriah, abad yang ketiga. Di buku itu beliau mengatakan, menceritakan kondisi masyarakat muslim kala itu sampai zamannya beliau. Dan ketika menyebutkan hadis perpecahan umat, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 itu menyimpang, beliau mengatakan itu bukan seluruhnya. Beliau menyebutkan usulul firqi khamsah atau arba'ah, pokok-pokok sekte ada 4, dan terus bercabang menjadi 72, dan terus berkembang sampai jumlahnya kata beliau hampir mencapai 2800 sekte zamannya beliau. Semoga tidak salah angka, kalau tidak 2800, 1800 sekte zamannya beliau tahun 300-an Hijriah. Antum sekarang hidup di tahun 1437 mau 38 Hijriah, hampir 1100 tahun yang lalu. Bisa antum bayangkan pecahan-pecahan yang lainnya, ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada itu semuanya mengaku sebagai muslim di tubuhnya kaum muslimin. Ini sebuah fenomena yang tidak mungkin diingkari. Kondisi yang wakil, yang nyata. Seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Kita pun yang hidup di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, merasakan hal itu. Banyak sekali yang namanya ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam, yang semua dikatakan radikal. Dikatakan yang menyimpang dari bimbingan Islam sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disadarkan umat Islam ada fenomena yang semacam ini, barakallahu fikum. Nah, dari semua fenomena firman tadi, barakallahu fikum, di zaman sekarang ini ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang cukup aktif dan cukup menggeliat, yang perlu bagi kaum muslimin untuk mewaspadainya dan mengerti mara bahayanya. Dan di zaman sekarang ini bukan semata-mata munculnya kelompok-kelompok tadi secara independen, tapi yang patut untuk diwaspadai dan dicermati adalah kelompok-kelompok tadi mulai melakukan yang namanya konsolidasi, bahasa Arabnya tahaluf, mulai melakukan yang namanya konsolidasi dan berkolaborasi di zaman sekarang ini. Perlu untuk kita angkat nanti insyaallah, ikhwan, enggak sekarang. Sekarang jam istirahat ya. Yakin enggak? Baru bicara sebentar. Iya. Istirahat ini. Ya sudah. Jam berapa ya, Pak? Setengah 12 kurang 10. Masya Allah. Tadi kita mulai jam berapa? Jam 10. Wah, tadi gak kerasa ya, Ivan. Tahu-tahu sudah hampir zuhur. Tapi labas, kita berhenti. Sejarahnya berhenti sampai tahun 2016. 1437 Hijriah, di penghujung Dzul Hijjah. Nanti akan disebutkan insya Allah fenomena yang muncul di zaman sekarang ini, kolaborasi antar sekte yang perlu diwaspadai. Baru kemudian di akhir pembahasan kita akan menyampaikan inti pembahasan kita, membentengi diri dari penyimpangan-penyimpangan tadi insyaallah taala. Sementara cukup, naktafilahu subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakum.